berbeja. Lamun cak-cak bisa nyarita sok sieun sabalangkana. Ngadongeng kuring kumaha sanajan barijeng nya untung cak-cak teu bisa nyarita. Moga-moga salawasna. Barijeng heuh.